Kita panggil bareng-bareng duet mautnya Ulfi Damayanti, lagu karya sang pencipta Cak Juri, Juri. New Monata. Monggo dihadirkan tembang duetnya bersama hadirnya Sodek New Monata. Spesial untuk Baan, Anin dan Irfan yang lagi bersari. Halo sayang. Spesial untuk yang lagi bersari. Kita, semoga kita. akan saling bersedia. Oh Tuhan tolonglah jaga kita berdua, semoga kita akan selalu bersama. Tetaplah aku bahagia punya istri cantik jelita. Aku pun juga bahagia punya suami gagah perkasa. Ku semakin cinta, ku semakin sayang, ku semakin cinta. Matur nuwun. Iya, terima kasih. Nah, dilanjut artis yang lain dulu. Apa Nario wis teko ta? Ulfi.